jelek ada yang lebih baik kayak. Tidak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah, kesyukuran yang kita haturkan kehadirat ilahi rabbi tiada terhingga karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Pada saat sekarang ini kita sempat mengkaji ilmu agama melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar RRI di mana saja berada, ayat ini memberikan kepada kita satu pengajaran di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 104, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami untuk mengerjakannya. Di sini ditekankan lagi, hai orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi dalam ayat ini ada dua kelompok. Yang pertama, berjalan. Manusia berjalan dalam kesesatan, kemudian manusia yang berjalan di atas petunjuk kebenaran. Orang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu mawas diri sehingga dia benar-benar selalu berjalan dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berjalan dalam kesesatan yaitu adalah orang yang lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, memputarbalikkan fakta. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba juga memberikan man dhalla idh tadaitum, sudah diberikan hidayat akan tetapi tetap juga dia melakukan kesesatan. Maka Allah nyatakan, ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah tempat kamu kembalinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditemani Ustaz Fajrul Haq, kemudian Ustaz Zainal Arifin. Kami silakan. Iya, ayat 105 dari surah Al-Ma'idah, ya ayuhallazina amanu 'alaikum anfusakum, dimulai dengan pesan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ini adalah panggilan kasih yang sering kita sebutkan dalam kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang-orang pilihannya. Ada orang lebih hebat di dunia ini, tetapi Allah memanggil kita. Karena apa? Karena kita ini adalah orang yang hebat di mata Allah. Ada orang hebat di mata manusia atau di mata dirinya sendiri, merasa dirinya hebat. Padahal Allah tidak melihat dirinya hebat. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena Allah telah pilih kita, pemilihan kita kepada iman menyebabkan kita layak menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan secercah harapan hidup. Karena apa? Betapa banyak orang yang memiliki sesuatu tapi tidak mempunyai pegangan hidup. sehingga goyah. Harta yang banyak rupanya tidak menjamin kestabilan hidup dia. Rumah tangga goyah, anak kocar kacir. Alhamdulillah berkat keyakinan penuh kepada Allah, kita pun menjadi orang-orang yang hidupnya tentram. Kalau kita belum yakin pada ketentraman berkat iman, maka dengarkanlah kajian tafsir Sa'rawi ini. Mudah-mudahan kelak kita akan menjadi orang yang yakin bahwa kekuatan iman itu adalah puncak dari segala kekuatan di dunia dan di akhirat. Alaikum anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita yang beriman, mulailah kebaikan itu dari diri sendiri. Buatlah yang terbaik bagi diri sendiri, masyarakat dan dunia ini. Kasih Allah sebarkan kepada penduduk dunia. Karena apa? Karena ketika kita menyebarkan kasih, tidak ada hal yang merugi dari diri kita. Suatu hal yang menarik, ketika kita berubah mulai dari diri sendiri, pasti ada perubahan itu di dalam jiwa. Ketika kita meyakinkan bahwa ketika kita membantu Allah dalam harokah dakwah ini, kita sangka ceramah kita ini biasa-biasa saja. Tetapi kita yakin bahwa gerakan dakwah ini memudahkan segala urusan kita di dunia, begitu juga di akhirat. Intansurullaha yansurkum. Allah akan menolong kegiatan-kegiatan rutinitas kita berkat kegiatan dakwah yang kita lakukan ini. Begitu juga mungkin staf-staf di RRI ini, para pemimpinnya yang menyiarkan acara kita selama beberapa tahun ini, dimudahkan Allah segala urusannya. Dan yang mendengarkannya pun dimudahkan Allah segala urusannya. Karena ini, apa? Dan ini termasuk misi dakwah juga. Iya, karena semua yang mendengar, yang menyampaikan, yang merilai kegiatan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dia telah membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti bantu dia. Yang surungloh, intan surungloha, yang surkum. Allah akan membantu kita. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dari ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Ya, seperti yang digambarkan tadi oleh Ustaz Arifin, kita harus mulai kebaikan itu mulai dari diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan mulai diri kita sendiri? Yaitu pengertian dari tafsir alaikum anfusakum itu adalah ihfazu anfusakum minal ma'asi. Artinya jagalah diri-diri kita semuanya ini dari perbuatan maksiat. Itulah yang paling penting. Jadi lawan dari ma'asi ini adalah kebaikan. Setiap yang sudah kita lakukan kebaikan, maka kita tidak boleh gentar. La yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Artinya kebaikan yang kita laksanakan itu adalah sebuah petunjuk yang Allah sudah berikan kepada kita. Mestinya kita harus meyakini bahwasanya ini memang sudah merupakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan, dan alhamdulillah sudah kita nikmati. Mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai ajal datang menjemput kita. Kan begitu, Ustaz? Bahkan di akhirat kita masih mendapatkan nikmat. Mendapatkan lagi. Itu juga. Itu lebih besar lagi. Iya. Iya. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita supaya tetap beriman kepada Allah terhadap kebaikan yang sudah kita buat, yaitu seperti sabda Rasulullah, "Lau ijtamatul ummah ala ayyan fa'uka fala yanfa'uka illa ma kata wallahu alaik." Artinya itu sudah, kalau seandainya sudah digariskan oleh Allah, maka itu akan terjadi, kan begitu? Berupa kebaikan, berupa apa saja yang diapakan. Begitu juga kebalikannya, walau istamatil ummah, kalau seandainya umat ini seluruhnya berkumpul, ala ayadurruka untuk memudaratkan kamu, fala yadurruka, kata sabda Rasulullah, tidak pernah akan datang sekali-sekali mudarat itu kepadamu, illa qad kataballahu laka, kecuali itu sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ayat selanjutnya, illallahi marji'ukum jami'a. Inilah menjadi pijakan supaya kita ini kuat. Artinya kuat, tidak terombang-ambingkan terhadap petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau memang sudah ada dalam Al-Quran kebaikan itu, diperintahkan oleh Rasulnya, tunggu apa lagi kita? Mana yang harus kita pilih? Apakah perintah itu mengajak kepada maksiat atau kepada kebaikan yang tujuannya mendapatkan kehidupan yang lebih abadi daripada yang kita dapatkan sekarang ini? Bagaimana, Ustaz? Apa? Saya setuju sekali Ustaz Fajrul Haq, karena mengajak kepada jalan yang baik itu suatu perbuatan yang mulia, kan begitu. Di sisi yang lain, Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini menyarankan sama kita, pada satu saat ketika kita melihat orang yang keluar dari manhaj Allah Subhanahu wa taala, baik itu pemimpin, rakyat dan sebagainya, wajib ketika itu kita untuk memerangi mereka. Dalam artian apa? Bukan personnya yang kita perangi, perbuatannya itu. Bukan dalam artian kita harus menghapus dengan bentuk apa? Kekerasan, tidak. Kalau kita perlu dengan munakosyah, kita lakukan secara diskusi. Tidak harus langsung kita mengadakan proaksi dan sebagainya, yang itu menjadikan kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala apabila landasan itu dari hawa nafsu. Tapi kalau landasan itu dari keimanan, Allah Subhanahu wa taala membuka. Orang yang sudah sesat dibukakan Allah juga pintu untuk bertobat. Iya. Sehingga apa di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadurrukum man dhalla idhtadaitum." Tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dalam artian kalau kita mengambilkan mafhum mukhalafahnya, orang yang melakukan kesesatan tapi dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala terketuk untuk melakukan perbuatan yang baik itu, Allah akan memberikan jalan. Maka di sini melalui tafsir Syekh Sya'rawi mengatakan, patuhilah olehmu dan laksanakanlah petunjuk itu sendiri. Karena apa? Itu termasuk daripada kategori orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Kan begitu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Saya melihat bahwa alaikum anfusakum, berubah itu mulai dari diri sendiri. Yeah. Udahlah, kita gak harus memperpanjang masalah siapa yang harus mendengar, siapa yang harus menerima. Iya. Yeah. Rubahlah diri sendiri, baik itu da'inya ataupun madongnya. Ya. Ketika da'i penceramah merubah diri mengarah ke lebih baik, ketika yang mendengar juga merubah diri ke arah yang lebih baik, karena apa? Karena bermula dari kita semua adalah orang yang beriman. Yakinlah bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ya. Bukan saja penyakit hati, penyakit jiwa yang begitu dahsyat. Yeah. Seperti iri, dendam, dengki, yeah, hasad. Tetapi juga penyakit tubuh pun bisa disembuhkan. Yeah. Nah, kita bertanya kepada Ustaz Fajrul, sejauh mana keimanan bisa menyembuhkan penyakit tubuh seseorang, Ustaz Fajrul? Yeah. Ketika seorang yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Yeah. Bukan obat, bukan dokter. Sejauh mana itu mujarabnya obat iman bisa menyembuhkan penyakit? Karena biasanya orang mau berobat dengan jutaan atau miliaran rupiah agar asal sembuh. Ya. Tetapi dia tidak yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kita dalam kajian hari ini yakin benar bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Bagaimana mungkin resepnya Ustaz Fajrul bisa menyebutkan? Pertama, sebelum kita jelaskan, ikhtiar itu, kita memilih cara pengobatan itu harus sesuai dengan syariat. Artinya tidak melanggar, artinya juga tidak menduakan Tuhan. Gitu. Kalau seandainya kita berobat tetapi ada zat yang kita agungkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu syarat utamalah yang harus kita hindari dalam hal tersebut. Sehingga untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahannya, Ustaz Arifin, bukan permasalahan kita berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, bukan kita permasalahan berobat itu kepada siapa saja, tapi permasalahannya berobat kita itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah kita ini masih mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita bandingkan sakit yang kita derita itu sebetulnya masih sangat sedikit dibandingkan para yang didatangkan Allah cobaan-cobaan itu terhadap rasul-rasulnya terdahulu. Contohnya saja Nabi Ayyub. Itu ada tiga hal itu, Ustaz, yang diambil. Karena di situ kesaksian iblis juga menyaksikan. Sebetulnya Nabi Ayyub itu dia beriman kepada Engkau ya Allah karena dia sangat kaya hartanya. Maka izinkan aku mengambil hartanya ini. Nanti kalau sambil ku ambilkan hartanya ini, maka dia akan tidak beriman. Tapi ujian pertama tidak lulus. Ujian yang kedua, Allah bilang, iblis bilang, mungkin karena anak-anaknya hebat-hebat semua, maka aku ingin mengambil anaknya. Mati semua istilahnya, dimatikannya. Tapi tidak juga. tetap bertahan iman, bertahan iman ya. Itu setelah itu mungkin karena kesehatannya ya Allah, ya Allah katanya disakitkan. Maka, dia apa makanya aku coba ini disakitkan gitu masih kuat, masih juga kuat juga itu. Akhirnya doa Nabi Ayub itu, ya Allah aku harapkan jangan sampai akal pikiranku engkau ambil karena ini untuk mengingatmu, untuk berzikir kepada Allah. Lidahku jangan engkau ambil karena aku selalu ingin menyebut namamu. Begitulah. Jadi permasalahannya dalam kondisi sakit, sesakit apapun, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa menyebutkan salah satu nama Asmaullah al-Husna, Asy-Syafi. Allahumma antas syafi. Ya Allah, engkaulah yang Maha Penyembuh. La syifaa'a illa syifaa'uka. Tiada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang mudah-mudahan tidak ada lagi penyakit setelah itu. Mudah-mudahan ketika kita yakin bahwa faiza maritu fahuwa yasfin, ketika aku sakit tidak ada yang penyembuh hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itulah obat keimanan. Betapa banyak kita menemukan orang yang sudah sakarat sembuh, tidak ada dokternya, sementara ada di tangan para profesional, dokter paling tinggi sekalipun, ajal pun menjemput dia. Karena apa? Karena kesembuhan sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, dapat kita ambil kesimpulan dari kajian kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang yang beriman, hendaklah kita mawas diri. Mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri sehingga kita berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terlanjur berada di jalan kesesatan tapi dia masih mau melakukan petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang rezeki, pintu ampunan kepada kita semua. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, mohon maaf, didampingi dengan Ustaz Zainal, dengan Ustaz Ardiansah dan Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.